Mitra bisnis, pemerintah tampaknya belum memprioritaskan infrastruktur yang baik dalam menjamin kelancaran transportasi. Ini terlihat dari kondisi Jalan Pantura yang rusak parah. Jalan antara Kudus dan Pati banyak yang berlobang, aspal mengelupas, dan rawan kecelakaan. Kemacetan dapat terjadi hingga sepanjang 25 km. Usulan perbaikan pun belum ditanggapi. Rencananya, jalan baru akan diperbaiki tahun depan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern, Susanto. Pak Susanto, apa komentar Anda? Ya, kalau kita ini kan sebagai pengusaha melihat bahwa infrastruktur jalan ini kan memang bagian dari tugas pemerintah ya. Harusnya pemerintah juga mengendalikan ini. Kalau memang truk-truk atau tronton-tronton itu terlalu banyak bawa barang yang melebihi kapasitas tonasenya, ya harusnya bisa diawasi dan dicegah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang faktor cuaca, air ini memang membuat jalan juga rusak kan. Nah, gitu, kalau menurut saya begitu. Jadi mungkin itu penyebabnya. Jadi pengendalian lapangan pemerintah kurang. Yang kedua, faktor cuaca kan yang merusaknya sehingga jalan jadi rusak dan jadi macet. Dan ini membebani kami. Terus terang harga barang jadi lebih tinggi sekarang. Karena kiriman terlambat ya harga naik begitu. Di beberapa negara meskipun dilalui truk besar, jalanannya tidak mudah rusak. Ya kalau orientasinya membangun sesuai kehendak, apa perencanaannya sebenarnya sih bagus ya. Cuman praktek lapangannya apakah kualitas jalannya sesuai dengan perencanaannya? Fungsi kontrolnya ini apakah benar? Kan begitu. Mungkin rencananya bagus, cuman praktek lapangannya mungkin yang nggak bagus. Lihatnya jalan kita ini lebih banyak rusaknya daripada bagusnya. Rencana sih semua bagus-bagus Pak di atas kertas. Tapi praktek di lapangannya ini yang kadang-kadang harus dikontrol begitu. Apakah kenaikan harga akibat kerusakan jalan sudah terjadi? Jadi Pak. Kan misalnya contoh kita ya, kalau kita beli bihun dari Jawa Tengah gitu ya, contoh nih barang kemasan makanan olahan ya, itu barang kirim dari Jawa Tengah ke Jakarta biasanya cepat gitu 8 jam. Sekarang dengan ada jalan rusak mungkin sekitar 16 jam gitu misalnya. Ya udah urusannya jadi panjang, ya kirimnya jadi mahal, harga per kartonnya jadi ikut mahal, naik gitu kan. Karena menutupi biaya yang terlambat itu Pak. Selain itu, bihun itu juga dari beras, berasnya juga naik, jadi mahal. Jadi cocok lah, lengkap dan sempurnalah kita ini, harganya jadi naik gitu. Memang itulah kenyataannya, biaya transportasi atau biaya distribusi kita memang masalah. Pemerintah juga sudah tahu kan sebenarnya. Tuh, belum lagi kan nih, kalau di jalan-jalan itu punglinya banyak ya. Ya, itu boleh cek lah di jalan-jalan itu. Mungkin rusak itu pun bagian dari skenario pungli kali. Saya duga begitu juga, jadi mungkin mau kasih lapangan pekerjaan kali orang-orang di pinggir jalan yang minta-minta duit itu kali. Demikian Susanto, saya Kiki Wijaya.